즉, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan ta'liq atau syarah terhadap kitab Nurul Yaqin karya Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullahu taala. Kita sampai pada bagian kisah sirah Nabi ketika Nabi ditawarkan kekuasaan oleh orang-orang Quraisy. Itu ketika Utbah bin Rabi'ah Al-Absyami. Utbah bin Rabi'ah mendatangi Nabi setelah sebelumnya rembukan dengan orang-orang Quraisy, datang kepada Nabi menawarkan harta, menawarkan kedudukan, menawarkan kehormatan dan yang lainnya. Yang dia mengatakan, "In kunta turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina." Wahai Muhammad, kalau engkau menyebarkan ajaran engkau ini untuk cari harta, maka akan kami kumpulkan semua harta kami untuk kamu. "Wa in kunta turidu mulkan malaknaka 'alaina." Kalau engkau mengajarkan ajaran ini, ajaran tauhid ini, engkau mencari kerajaan, ingin mencari kekuasaan, maka akan kami berikan kekuasaan tersebut kepadamu. Wa in kunta turidu syarafan sawadnaka alaina. Kalau engkau mencari kemuliaan, kehormatan, maka akan kami jadikan engkau orang yang paling terhormat di antara kami. Hatta la naqta'a amran dunaka. Sampai tidak ada orang yang berani untuk membantah kamu. Jadi Nabi ditawarkan ini semua, ditawarkan harta, ditawarkan kemuliaan, ditawarkan kekuasaan. Maka kemarin sudah kita sebutkan pelajarannya. Kalau logika ini, kalau ini ditawarkan kepada orang-orang zaman sekarang, yang mereka punya prinsip, punya konsep, punya logika yang penting berkuasa dulu. Maka sudah mereka terima kalau orang zaman sekarang ditawarkan kekuasaan. Mau enggak? Yang penting kamu jangan dakwah Islam, jangan dakwah Tauhid, saya kasih kekuasaan. Kamu jadi presiden, kamu jadi pemimpin negara. Sebagian orang mungkin terima. Yang penting kan punya kuasa dulu, gampang, nanti gampang. Kata mereka demikian. Tapi Nabi tidak demikian. Ya, konsep dakwahnya Nabi tidak demikian. Manhaj Nabi bukan demikian. Bukan, yang penting kita berkuasa dulu. Yang penting ambil tampuk kepemimpinan dulu. Yang penting ambil pucuk pemerintahan dulu, bukan. Enggak demikian. Andaikan itu konsep dakwah Nabi, sudah Nabi terima ini. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi menjawab dengan surat Fussilat. Intinya Nabi menolak. Nabi menolak tawaran orang-orang Quraisy. Bahkan Nabi balik mendakwahi. Tadinya ditawarkan dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Malah orang yang goda ini nih, orang yang ingin melunturkan akidah Nabi, ingin ngajak Nabi kepada kesesatan, malah balik didakwahi. Itu dengan Nabi bacakan surat Fussilat. Ayat 1 sampai ayat 14. Coba kita lihat. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal surati Fussilat. Maka Nabi membaca awal-awal surat Fussilat. Hamim. Yang pertama Hamim. Hamim ini termasuk huruf muqata'ah. Ya, masuk huruf muqata'ah. Ada khilaf di antara ulama tentang huruf muqata'ah ini apa maknanya. Sebagian ulama mengatakan ini ramzun, simbol. Simbol dari apa? Ada khilaf lagi. Ada yang mengatakan simbol dari nama-nama malaikat. Ya, ha itu malaikat apa, mim itu malaikat apa. Kemudian juga ada yang mengatakan ini ramzun dari asma'il anbiya. Simbol dari nama-nama para nabi. Ya, mungkin ha itu. Ha itu siapa ya? Harun, Harun ha ya. Ya, mim itu apa? Mim Muhammad mungkin. Itu simbol dari nama nabi. Dan ada tafsiran-tafsiran yang lain. Ya. Dan semua tidak ada dalilnya. Semua tafsiran tersebut tidak ada dalilnya. Hanya ijtihad saja ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau katakan yang tepat huruf muqatta'ah itu hanya Allah yang tahu maknanya. Kita tidak tahu maknanya. Ya, seperti alif lam mim, seperti yasin, seperti toha. Itu semua huruf muqatta'ah yang hanya Allah yang tahu maknanya. Lah kalau hanya Allah yang tahu maknanya, kenapa ada dalam Al-Qur'an? Apakah berarti itu sia-sia? Karena ada dalam Al-Quran tapi tidak kita ketahui maknanya. Enggak sia-sia. Hikmahnya ada huruf-huruf muqatta'ah adalah menunjukkan betapa tingginya syair Al-Quran. Betapa tingginya sastra Al-Quran. Yang tidak ada orang-orang Arab ketika itu yang terfikir untuk membuat syair yang ada huruf-huruf seperti ini. Kita sudah pernah jelaskan. Masa di mana Nabi diutus itu masa keemasan, puncak keemasan sastra Arab. Yang mana orang-orang belum-belum membuat syair-syair yang indah-indah, bahkan ditempel di Ka'bah. Dan tidak ada satu orang pun penyair yang dia terfikir untuk memperbagus sastra syairnya dengan menambahkan huruf-huruf muqatta'ah. Hanya ada dalam Al-Quran. Ya, maka orang-orang Quraisy yang ahli sastra ketika itu, ketika mendengarkan ayat huruf muqatta'ah ini terkesima. Heran, wah Masya Allah, luar biasa. Dia menunjukkan ini bahwasanya Al-Quran ini sastranya tinggi, bukan buatan manusia. Ini hikmahnya. Tanzilun minar rahmanir rahim. Yang Al-Quran ini tanzil, diturunkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Sebuah kitab yang sangat jelas ayat-ayatnya. Qur'anan Arabian yang berupa bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun. Bisa dipahami oleh orang-orang yang mengetahuinya. Bashiran wa nadhira. Yang Al-Quran ini fungsinya sebagai bashiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Namun kebanyakan mereka, itu orang-orang musyrikin, a'rad, mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Dan mereka mengatakan hati kami fi akinnah, berada dalam sebuah wadah yang tertutup. Mimma tad'una ilaihi, dari apa yang engkau dakwahkan kepada kami. Wa fi adhanina waqr, dan di telinga kami terdapat sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dengan engkau ada penghalang, ada dinding. Fa'mal innana 'amilun. Maka amalkanlah apa yang engkau ingin amalkan, sesungguhnya kami juga beramal. Di tafsir As-Sa'di, kama radita bil amali bidinika fa innana raduna kull ridha bil amali fi dinina. Sebagaimana engkau ridha dengan amalan agama kamu wahai Muhammad, maka kami pun ridha terhadap amalan agama kami. Maka ayat ini fa'mal innana 'amilun artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kira-kira demikian. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Namun aku yuha ilai, aku diberikan wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian yang benar adalah sesembahan yang satu. Fastaqimu ilaihi, maka berpegang teguhlah pada konsep itu. Itu bahwasanya menyembah kepada Allah semata. Wastaghfiruh, dan meminta ampunlah kepada Allah semata. Wawailun lil musyrikin, dan wail bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wail, ada beberapa penafsiran, di antara penafsiran wail adalah kecelakaan secara umum, bencana, musibah. Dan wail juga ditafsirkan oleh sebagian ulama nama sebuah lembah di neraka. Ya. Nama sebuah lembah, namanya lembah wail di neraka. Maka ketika wailun lil musyrikin dikatakan demikian, lembah wail bagi orang-orang musyrikin, ini menunjukkan mereka diancam neraka. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan mereka kufur kepada hari akhir. Ya, ini menunjukkan atau ini adalah salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak bayar zakat kafir. Ya, karena Allah Ta'ala katakan alladzina la yu'tuna az-zakah. Orang-orang mereka itu tidak, mereka itu adalah orang-orang yang tidak bayar zakat, orang kafir. Ini pendapatnya Al-Hakim yang punya kitab Mustadrak Al-Hakim, dan juga pendapatnya Hasan Al-Basri, dan juga pendapatnya Ishaq Ibn Rahawaih, gurunya Imam Bukhari, Nafi' juga muridnya Ibn Umar, dan sebagian ulama yang lain yang mengatakan enggak bayar zakat bisa kafir. Namun pendapat jumhur ulama tidak demikian, ya. Orang yang enggak bayar zakat dosa besar tapi tidak sampai kafir, tapi boleh diperangi. Ya. Boleh ditangkap oleh ulil amri, boleh diperangi. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhir. Dan ini menunjukkan bahwasanya jumhur orang kafir itu tidak mengimani hari akhir. Ini sudah saya sering ulang-ulang kaidah ini. Jumhur orang kafir sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jumhurnya, mayoritas mereka tidak mengimani hari akhir. Orang kafir yang mengimani hari akhir hanya sedikit, di antaranya Yahudi dan Nasrani. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ajrun, bagi mereka pahala ghairu mamnun. Di dalam tafsir As-Sa'di, ghairu mamnun ay ghairu maqtu', tidak terputus. Bagi mereka pahala atau ganjaran yang tidak terputus. Artinya abadi. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian, wahai orang-orang Quraisy, kalian kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi ini? Fi yaumaini, dalam waktu dua hari. Wa taj'aluna lahu andada. Setelah itu kalian jadikan bagi Allah adanya tandingan. Dzalika rabbul alamin, padahal ia adalah Rabb semesta alam. Jadi di sini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi, ya, disuruh untuk ketika Nabi ditawarkan untuk ditawarkan kekuasaan, ditawarkan harta, yang timbal baliknya Nabi tidak mendakwahkan tauhid. Ya, kemarin sudah kita baca nu'tihi iyyaha wa yakufu anna. Kita akan berikan kepada Muhammad apa yang dia inginkan dan balasannya yakufu anna. Dia tidak dakwahi kita. Dia tidak ngajak kita untuk bertauhid. Nah, di sini poin bantahannya. Wahai orang-orang Quraisy, gimana kalian nyuruh saya untuk enggak berhenti ngajak bertauhid? Gimana kalian nyuruh saya untuk tidak mendakwahkan kalian tauhid? Apakah kalian ingin kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi, yang telah menciptakan kalian? Kemudian kalian malah menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah jadikan rawasi, kalau di terjemahan Depak, rawasi artinya gunung. Dan Allah jadikan di sana ada rawasi, ada gunung-gunung. Min fauqiha, yang ada di atasnya, di atas bumi. Wa baraka fiha, dan Allah berkahi bumi tersebut. Artinya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan kut, yang menentukan tumbuh-tumbuhan makanan pokok. Kut. Fi arba'ati ayyam, dalam waktu 4 hari. Berarti totalnya 6 hari. Allah jadikan buminya 2 hari tadi, fi yaumaini 2 hari. Kemudian Allah jadikan isinya 4 hari, fi arba'ati ayyam. Sawa'an lissa'ilin, sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Apakah Allah mampu menciptakan bumi 1 detik? Kenapa harus 6 hari? Apakah Allah mampu menciptakan bumi 1 detik? Mampu. Bahkan kurang dari 1 detik mampu. Ya, 0,0000 sekian detik mampu Allah menciptakan bumi demikian. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan bumi 6 hari? Di antara hikmahnya, Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu ada prosesnya. Ada step by step-nya. Ada sebab-sebabnya dan itulah yang harusnya diambil, diusahakan. Segala sesuatu ada sebabnya yang harus diusahakan, harus diambil. Jangan pengennya instan. Ya. Pengen kaya, instan. Ya. Pengen pinter, instan. Gak bisa seperti itu. Tapi harus ada prosesnya. Pengen nikah, instan. Gak bisa. Harus ada prosesnya. Itu yang bisa diambil dari realita bahwasanya bumi diciptakan 6 hari. Thumastawa ila samai wahya dukhanun. Kemudian Allah Ta'ala istiwa ila sama, ke langit. Ketika itu langit bentuknya dukhan berupa asap. Perhatikan, thumastawa ila sama. Biasanya kalau tentang istiwa ya itu menggunakan kata-kata fi atau ala. Fis sama atau ala al-arsh, di atas. Kalau ini ila. Yang menunjukkan Allah Ta'ala tadinya tidak istiwa, kemudian Allah istiwa di langit. Ya, jadi ini menunjukkan perbuatan Allah. Tadinya Allah enggak istiwa di atas langit, di atas arsh. Setelah itu Allah menuju arsh. Allah menuju langit untuk istiwa. Makanya pakai kata-kata ilas sama. Ketika itu, langit masih dalam bentuk dukhan, asap. Faqala laha walil ardi i'tina i'tiya tu'an au karha. Dan Allah berkata kepada langit dan juga kepada bumi, datanglah kalian berdua dalam keadaan tu'an, dalam keadaan senang, au karha, ataukah dalam keadaan tidak senang. Qalata ataina ta'iin. Maka bumi dan langit mengatakan, ya Allah, kami akan datang kepadamu dalam keadaan senang. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Maka Allah ciptakan 7 langit di 2 hari, dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah wahyukan untuk setiap langit segala sesuatunya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami percantik langit dan juga dunia dengan masabih, dengan pelita-pelita dan juga penjaga. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan dari Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kita lihat tafsirnya. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Kami hiasi langit dunia dengan pelita. Hiya an-nujum, maksudnya adalah bintang-bintang. يَسْتَنَارَ, yang bersinar. بِهَا يَسْتَنَارَ بِهَا, menjadi cahaya bagi manusia. وَيُهْتَدَى, dan sebagai penunjuk jalan. وَتَكُنُ زِنَةً وَجَمَالًا لِسَمَاءَ ظَهِرًا, dan menjadi penghias dan pengindah langit. Jadi masabih maksudnya nujum, bintang-bintang. Fa in a'radu fakul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Dan kalau mereka berpaling, mereka di sini orang-orang Quraisy. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran tauhid, mereka berpaling. Fakul andartukum, maka katakanlah sungguh saya telah memperingatkan kalian. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk katakan, wahai orang-orang Quraisy, yang penting saya sudah peringatkan kalian. Sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin, bahwasanya kalian akan diancam, akan mendapatkan sa'iqah, suara yang keras seperti yang menimpa orang-orang kaum 'Ad wa Tsamud dan kaum Tsamud. Artinya orang-orang Quraisy diancam dengan azab atau musibah yang sama seperti musibah atau azab yang ditimpakan kepada kaum 'Ad dan Tsamud. Irja'at humur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim. Yaitu karena orang-orang 'Ad dan Tsamud ketika itu datang kepada mereka para rasul di tengah-tengah mereka, ya, di depan mereka dan di belakang mereka, artinya tengah-tengah mereka. Min baini aidihim, di depan mereka, wa min khalfihim, dan di belakang mereka. Artinya rasulnya mereka kenal, mereka paham ajarannya, ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengikutinya. Alla ta'budu illallah, yang para rasul tersebut memerintahkan hendaknya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Maka ini menunjukkan semua nabi dan rasul misi dakwahnya sama. Ya. Ajakan dakwahnya sama, yaitu mengajak untuk menyembah kepada Allah semata, meninggalkan kesyirikan. Termasuk rasul yang Allah utus untuk kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Tidak ada perbedaan. Qalu law syaa'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka mereka mengatakan, ini bentuk kengeyelan mereka. Mereka mengatakan, law syaa'a rabbuna la anzala malaikatan. Kalau Allah memang menginginkan kita untuk menyembah Allah semata, kalau memang ajaran kamu benar, wahai Muhammad, kita harus menyembah kepada Allah semata. Lah kenapa? Kenapa yang diutus kamu gitu? Kenapa yang diutus kok manusia? La anzala malaikatan, harusnya diutus malaikat. Nah, ini ngeles, alasan ngeles. Ketika mereka tidak setuju dengan ajaran Rasulullah, mereka katakan harusnya nabinya bukan kamu, harusnya malaikat. Ya, kenapa kok malah manusia seperti kami yang makannya sama, ya sama-sama jalan, sama-sama tidur, kemudian sama-sama buang air. Ah, enggak mau ikut. Alasan untuk ngeles. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Karena sesungguhnya kami terhadap apa yang engkau ajarkan tersebut, kami kufur, kami tidak mau ikut. Surat Fussilat 1-14. Ya, maka intinya ayat ini Nabi bacakan pertama untuk menolak. Untuk menolak semua tawaran-tawaran dari orang Quraisy, ditawarkan harta, tawarkan kekuasaan, ditawarkan kemuliaan, Nabi tolak semua. Dan yang kedua, Nabi mendakwahkan balik. Ketika diajak untuk sesat, malah didakwahkan balik. Maka ini metode yang bagus. Kalau jenengan diajak untuk sesat sama seseorang, maka kurang pas, kurang cocok kalau cuma mengatakan enggak mau. Tapi yang pas, yang lebih sempurna adalah kalau kita dakwahi balik. Saya enggak mau, karena ajaran kamu sesat. Yang benar harusnya gini, gini, gini. Yang sesuai ayat, sesuai Al-Quran, sesuai hadis, gini, gini. Hendaknya kamu bertaubat. Ajaran kamu enggak benar, bertaubat sekarang juga. Ini sikap yang benar ketika diajarkan untuk sesat. Ya, karena ini semakin telak. Ya. Karena cuma mengatakan gak mau, ya, bisa jadi dia akan dikejar terus. Ya, dicecer terus. Tapi kalau sudah diserang balik, kita dakwahi balik, maka pasti akan bungkam. Sebagaimana Utbah bin Rabi'ah. Ya, di sini penulis mengatakan, fa'amsaka Utbatu bifihi. Maka Utbah pun bungkam. Ya. Kalau kata anak zaman sekarang, speechless. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Wa nashadahu ar-rahima ayyakuffa an dzalika. Dan dia nashadahu, ya. Dia mengumandangkan atau memberitahukan kepada orang lain, ya, untuk bersikap rahim, untuk bersikap lembut kepada Nabi, ayyakuffa an dzalika, untuk tidak melakukan tawaran-tawaran lagi kepada Nabi. Falamma raja'a Utbatu sa'aluhu. Ketika Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kelompoknya orang-orang Quraisy yang mengutus dia, sa'aluhu. Maka mereka tanya, gimana hasilnya? Ya, faqala wallahi laqad sami'tu qawlan ma sami'tu mithlahu qattu. Kata Utbah, sungguh demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan, mendengarkan kalimat yang belum pernah aku dengar sebelumnya, yang semisal itu. Itu Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan Al-Quran itu sastranya tinggi. Ini salah satu i'jazul Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran. Ya, dan ini juga menunjukkan benarnya risalah Rasulullah, kerasulan Rasulullah. Karena yang beliau bawakan adalah sesuatu yang sastranya tinggi. Padahal beliau enggak pernah kuliah di fakultas sastra. Ya. Enggak pernah belajar sastra, enggak pernah. Enggak pernah ketemu dengan sastrawan terkenal, berguru, enggak pernah. Bahkan beliau adalah nabi yang ummi, enggak biasa baca tulis. Tapi kok menyampaikan sesuatu yang sastranya tinggi. Dan ini mustahil. Mustahil. Mustahil orang bisa bikin puisi yang indah-indah, padahal dia enggak pernah belajar bahasa Indonesia. Mustahil. Tapi terjadi pada diri Rasulullah, menunjukkan beliau benar Rasul. Mendapatkan wahyu, bukan ngarang sendiri. Dan juga bukti benarnya Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran turun dari Allah. Bukan karangan Rasulullah, bukan. Sampai-sampai Utbah saja orang Quraisy yang tadi saya sudah katakan, ketika itu sastra Arab sedang di puncak keemasannya. Sampai mereka mengatakan, belum pernah saya dengar seperti ini. Kalau sastranya, syairnya si Fulan, saya pernah dengar. Syairnya si Alan, syairnya ini, syair itu pernah dengar. Tapi ini belum pernah dengar. Wallahi ma huwa bisyairi, wala bil kahanati, wala bisihri. Demi Allah, ini bukan syair, ini bukan perdukunan, ini bukan sihir. Ya ma'asyara Quraisyin ati'uni faj'aluha bi. Wahai orang-orang Quraisy semuanya, ati'uni, ikutilah aku, apa mungkin bahasa lainnya, percaya pada saya. Percaya pada saya. Dan yakinilah apa yang saya sampaikan ini. Khullu bainar rajuli wa baina ma huwa fihi. Biarkan Rasulullah mendakwahkan apa yang didakwahkan. Biarkan Muhammad mendakwahkan apa yang didakwahkan. Fa'taziluhu, tinggalkan dia, jangan ganggu dia. Fa wallahi la yakunanna likalamihi alladhi sami'tu naba'un. Demi Allah, di dalam kalimat yang ia sampaikan tadi sungguh ada naba', ada sebuah kabar yang benar. Ya, itu tadi. Fa in a'ridu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau kalian enggak mau ikuti ajaranku, kata Nabi, maka kalian diancam dengan sa'iqah, dengan suara yang keras yang menimpa kaum 'Ad dan Thamud. Ini naba', ini kabar. Maka Utbah mendengar ayat ini tercengang, wah. Jangan-jangan ini benar gitu. Fa in tusibhu al-arabu faqad kufitumuhu bighairikum. Kalau orang-orang Arab tidak mengikuti Rasulullah, maka kufitumuhu bighairikum. Maka orang-orang selain Arab akan membantu dia mengalahkan kalian. Fa in tusibhu al-arabu faqad kufitumuhu bighairikum. Ya, kalau musibah ini menimpa orang Arab, artinya musibah berupa menentang Rasulullah menimpa orang Arab, maka orang-orang selain Arab akan membantu Nabi, akan membantu Muhammad untuk mengalahkan kalian. Fa yadhhar 'alal arabi fa izzuhu izzukum. Tapi kalau kalian mau menerima dakwah dia, orang Arab mau menerima dakwah dia, maka kemuliaan dia akan menjadi kemuliaan kalian. Nah, ini pemikiran yang bagus dari Utbah bin Rabi'ah. Wahai orang Quraisy, saya punya firasat Muhammad ini akan menang. Kalau kalian enggak mendukung dia, kalian yang rugi. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian enggak dukung dia, kalau kalian enggak ikuti dakwah dia, kalian yang rugi, kalian yang kalah. Kalian yang binasa, orang-orang yang selain Arab akan bantu dia. Itu firasat saya, kata Rabi'ah. Tapi kalau kalian bantu dia, kalian ikut menang. Kalian untung. Faqalu laqad saharaka Muhammadun. Ya. Jawabannya orang-orang Quraisy, wah, kamu ini kena sihir nih, Rabi'ah. Apa? Utbah bin Rabi'ah. Ya. Kamu ini kena sihir. Jadi tetap enggak percaya. Ya, padahal tadi kata Utbah bin Rabi'ah, ma huwa bisyi'ri wala bil kahanati wala bisihri. Ini bukan syair, ini bukan perdukunan, ini bukan sihir. Karena orang-orang Arab ketika itu bisa membedakan mana syair, mana perdukunan, mana sihir. Mana syair, mana mantra dukun, mana komat kamitnya penyihir. Itu bisa dibedakan. Ya, tapi orang-orang Quraisy tetap enggak percaya dan mengatakan saharaka Muhammadun. Wah, kamu ini wahai Utbah bin Rabi'ah sudah disihir sama Muhammad. Faqala hadza ra'yun, maka kata Rabi'ah, ya kata Utbah bin Rabi'ah, enggak, saya enggak kena sihir, tapi ini sekedar opini saya. Ya, maka perhatikan ya, betapa Utbah bin Rabi'ah terbungkam dengan disampaikan ayat Al-Qur'an. Ya, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergiur sama sekali kepada dunia, kepada kekuasaan. Maka demikianlah seharusnya manhaj seorang muslim, manhaj seorang mukmin. Kita menuntut ilmu, kita berdakwah bukan mencari kekuasaan, bukan mencari kedudukan, bukan mencari kursi, bukan. Itu semua dunia. Ya, yang Nabi katakan madzibani ja'iani biafsada, ya. Madzibani ja'iani ursila ila ghanamin biafsada. Tidak ada dua serigala yang kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, kepada kambing, ini tidak lebih merusak. Ini masih mending, enggak lebih merusak. Biafsada min hirsid dunya min hirsin nasi ila syarafil dinihi. Daripada semangatnya manusia untuk mencaplok, untuk meraih kekuasaan. Ya, ini akan merusak dinihi, merusak agamanya. Ya, serigala yang kelaparan kalau ada kambing tentunya dia akan mencabik-cabik kambing tersebut. Ya. Sesadis-sadisnya, namanya serigala, ya, enggak pakai aturan. Mungkin akan dicakar matanya, akan dicabik kepalanya, akan dicabik kulitnya, berantakan ususnya keluar. Karena serigala dan dia kelaparan. Tapi ini masih lebih mending daripada semangatnya manusia kepada kekuasaan. Ya. Maka akan lebih parah daripada serigala. Akan saling caplok-caplokan, cakar-cakaran. Saling bunuh-bunuhan. Allah musta'an. Dan ini bukan sama sekali manhaj seorang muslim. Ya. Jadi sekali lagi, kita dakwah, kita sampaikan agama, sampaikan ilmu. Bukan untuk cari kekuasaan. Bukan untuk cari kursi. Jangan sampai seorang ustadz ceramah, kemudian ujung-ujungnya suruh pilih ini. Suruh coblos itu. Cari kursi. Bukan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Tsumma aradu alaihi ba'da dzalika ay yusyarikahum fi ibadatihim. Kemudian orang-orang Quraisy masih aja mencari cara untuk memberikan penawaran-penawaran yang lain. Enggak kapok-kapoknya. Ditawarkan harta enggak mau, ditawarkan kekuasaan kemuliaan enggak mau. Nah, orang Quraisy punya ide lain. Aradu alaihi ayyusyarikahum fi ibadatihim. Sudah kalau enggak mau harta enggak apa-apa, enggak mau kekuasaan enggak apa-apa, tapi ada satu penawaran kami, mungkin kamu terima wahai Muhammad. Yaitu kamu hadir di ibadah kami. Kamu hadir di ibadah kami. Kami akan hadir di ibadah kamu. Ini kelihatannya menggiurkan. Enggak apa-apa deh, kamu terus ajarkan ajaran kamu, ajaran Islam, ajaran Tauhid. Kamu ajarkan terus. Kami juga lanjut dengan ajaran kami. Tapi mari kita saling toleransi. Nah, ini toleransi kebablasan. Kamu hadir di ibadah kami. Kami hadir di ibadah kamu. Ayyusyarikahum fi ibadatihim. Wa yusyarikuhu fi ibadatihi. Dan kami, orang-orang Quraisy akan hadir di ibadahnya Nabi. Ya, maka para hadirin sekalian, yang namanya orang Islam hadir di ibadahnya agama lain sudah terjadi di zaman dahulu. Sudah jadi pemikiran orang-orang Quraisy zaman dahulu. Maka kalau ada orang Islam di zaman sekarang hadir di gereja untuk ibadah, apa bedanya dengan orang-orang Quraisy ini? Apa bedanya? Dan ini bukan perkara yang mengherankan. Sudah dipikirkan oleh orang-orang Quraisy ide seperti itu. Ya, ada sebagian kaum muslimin ikut Natalan di gereja. Itu enggak aneh. Ini sudah jadi pemikirannya orang-orang Quraisy. Maka fa'anzalallahu fi dzalika, maka Allah pun turunkan ayat. Itu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun 1-6. Ya, maka sababun nuzul surat Al-Kafirun, ya, sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah karena ada tawaran tadi. Ada tawaran toleransi dalam ibadah. Nabi hadir di ibadahnya orang Quraisy, ibadah orang-orang musyrikin. Orang musyrikin hadir di ibadahnya Nabi. Yang ini merupakan toleransi kebablasan. Fala tatawahhamu anni ujibukum li talabikum minal isyraki billah. Maka dengan turunnya surat ini, mereka tidak akan lagi samar, ya, tidak akan lagi menyangka bahwasanya Nabi mengiyakan ajakan tersebut untuk melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ditawarkan seperti itu pun Nabi tidak terima, ya. Kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin, kita baca sedikit, menjelaskan tentang tafsir surat Al-Kafirun. Beliau katakan, hadhis suratu kama ra'aitum fiha takraru jumalin. Dalam surat ini sebagaimana Anda lihat ada sedikit pengulangan. Ya. Ayat kedua diulang di ayat keempat. La a'budu ma ta'budun. Di ayat keempat, wala ana a'budu ma abadtum. Artinya sama. Ayat ketiga diulang di ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, sama persis ayatnya. Maka ada takrar, ada pengulangan. Apa maksudnya pengulangan ini? Qila, sebagian ulama mengatakan, inna hadza min babit taukid. Maksudnya untuk penekanan, untuk penegasan. Wa taukidu fi hadzal amri muhimmun. Dan menegaskan hal ini sangat-sangat penting. Li'annahu azimun, karena ini perkara yang sangat penting. Ini tafsiran yang pertama. Waqila, tafsiran yang kedua, innahu la takrara. Sebetulnya ini bukan pengulangan. Wa anna ba'daha ja'a fil ma'budi wa ba'daha fil ibadah. Yang pertama, bagian yang pertama itu tentang apa yang disembah, objek yang disembah, ma'bud. Sedangkan bagian yang kedua bicara tentang perbuatan ibadahnya. Gimana maksudnya? Faqauluhu, firman Allah, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ai man ta'buduna min asnamin wa ghairiha. Aku tidak akan menyembah objek yang kalian sembah. Bicara tentang objek yang disembahnya. Yaitu berhala dan semisalnya. Aku itu Muhammad tidak akan menyembah berhala, gitu maksudnya. Dan apa yang kalian sembah, kuburan keramat, pohon keramat, matahari, malaikat, saya tidak akan menyembah itu semua. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, objeknya. Kemudian di ayat yang bagian yang kedua, wala ana abidu ma abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yakni la a'budu ka ibadatikum, maksudnya aku tidak akan beribadah seperti ibadah kalian. Bagiannya kedua bicara tentang ibadah. Bagian pertama bicara tentang objek yang disembah, objek yang diibadahi. Bagian kedua bicara tentang ibadah. Jadi kira-kira maksudnya begini. Setelah saya tidak akan menyembah berhalamu dan apa yang kamu sembah, setelah itu saya pun tidak akan menyerupai ibadahmu. Nah, ini lebih cocok dengan fakta tadi, ada tawaran tadi. Nah, jadi kan disuruh untuk ikut, berarti disuruh untuk menyerupai ibadahnya orang-orang Quraisy. Maka turun ayat ini. Yang ayat ini maknanya pertama, menegaskan kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan yang kedua menegaskan kami tidak akan beribadah dengan cara kalian. Tidak akan menyerupai cara cara kalian beribadah. Wal qa'idatu fil fil kalami annahu idza dara al amru baina ay yakuna ta'kidan aw ta'sisan humila ala annahu ta'sisun. Dan kaidah dalam bahasa Arab, atau ini lebih tepatnya kaidah dalam ilmu balaghah, kalau ada dua perkataan yang diulang, yang itu kemungkinannya dua, kemungkinan ta'kid, mengulang untuk menekankan, atau ta'sis. Ta'sis itu dari kata-kata asas, asas artinya pondasi. Ya, ta'sis itu menaruh yang nomor satu, kemudian di atas nomor satu ditaruh yang nomor dua. Gitu. Ta'sis. Ya, ditetapkan yang pertama dulu, di atas yang pertama ini ditaruh yang nomor dua. Nah, maka kalau ada dua kemungkinan untuk ta'kid atau ta'sis, maka lebih tepatnya dimaknai dengan ta'sis. Li'anna hadha huwal aslu, karena inilah hukum asalnya. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala firman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tidak demikian. Nanti kalian akan melihat ketika bumi dihancurkan, dakkan dakka. Ada pengulangan, dakkan dakkan dua kali. Surat Al-Fajr ayat 21. Fathaniyatu laysat taukidan lil'ula. Maka dakkan yang kedua ini bukan taukid, bukan untuk penegasan. Lakinal ma'na dakkan ba'da dakkin. Namun maksudnya adalah setelah dihancurkan gelombang pertama, ada gelombang yang kedua. Dakkan yang pertama itu gelombang yang pertama, penghancuran gelombang pertama. Setelah dihancurkan, masih ada sisa-sisa yang selamat. Masih ada remah-remah dari bumi yang selamat. Kemudian datang dakkan yang kedua, penghancuran yang kedua. Jadi ini namanya ta'sis. Ya, setelah pertama selesai, datang yang kedua. Fayakunu thaniyu ghairal awwal. Sehingga yang dakkan yang kedua beda dengan dakkan yang pertama. Wa kadzalika, demikian juga ayat. Wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan di akhirat nanti Allah Ta'ala akan datang ketika para malaikat berbaris-baris soffan soffa. Ada pengulangan di sini. Soffan soffan dua kali. Surah Al-Fajr ayat 22. Ay soffan ba'da soffin. Maksudnya soffnya lebih dari satu. Soffan soffan itu bukan satu soff. Tapi setelah soff pertama, ada soff kedua, ada soff ketiga, ada soff selanjutnya. Ini namanya ta'sis. Jadi kata-kata soffan soffa ini menunjukkan dua hal yang berbeda. Soffan yang pertama, soff pertama. Soffan yang kedua, soff selanjutnya. Makanya diterjemahkan berbaris-baris. Ini faedah yang bagus sekali ya, insyaallah. Jadi kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari kekuasaan, ditawari kemuliaan, ditawari harta, tidak mau oleh orang-orang Quraisy. Dan ditawari untuk bertoleransi kebablasan juga tidak mau. Ya. Ditawari untuk saling mengunjungi ibadah satu sama lain. Ya, saling mencampur baurkan ibadah, mencampur baurkan agama, tidak mau. Nabi tetap istiqomah, Islam ya Islam, tauhid ya tauhid. Jangan dicampurkan dengan yang lain. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita ambil banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.